Saya sangat berucap terima kasih sekali untuk Soebul Haja yang sudah mengundang saya. Ini kalau nggak keliru, acaranya adalah mantenan. Betul? Kalau saya tidak, kalau diberi izin lah ya. Mantennya yang mana? Oh ini? Kowe mantan opo kowe? Mohon maaf, mohon di zoom. Zuting. Ini mantan kakung, ini mantan pri. Wanita. Betul? Nggih. Selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng selalu. Cepat-cepat dikasih momongan yang banyak sekali karena di sini dekat dengan air, biasanya cepat ya. Bisa? Betul, Bu? Semoga langgeng. Semoga jadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Nggih. Lagunya tadi Jamaika itu sampean yang request, sudah saya kasih, nggih. Aku seneng loh ya, celak ijo. Mantene celak ijo, gak Allah Bu. Oke. Kalau sekarang ini saya berduet bergoyang dengan yang perempuan boleh? Kita ajari goyang biar nanti malam tidak capek. Biar sudah tidak kena encok pegelinu. Boleh? Kenapa? Kan sudah sah. Sah kan? Dibayar tunai apa nicil? Tunai. Nah, gak apa-apa berdua ya, mantannya berdua ya. Ayo Mbak Cantik, Mas Ganteng. Mas Rifai melawan. Mbak? Mbak siapa Mbak? Mbak Vera. Mas Rifai melawan Mbak Vera. Nanti malam kira-kira yang menang siapa Bu? Yang perempuan apa yang laki-laki? Perempuan. Kowe wis tahu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wah, canggu yo wae. Oke. Nanti kita sama-sama dengarkan goyang walang keke. Goyang walang keke, badannya goyang, kakinya. Bisa Bu? Ibu subur sekali. Luar biasa. Saya suka kompaknya, saya suka damainya kalian semuanya. Saya mohon sampai acara tetap damai, setuju yang di belakang. Di sebelah kanan saya ada kawan-kawan dari RRC. Yang datang dari Lumajang, Pasuruan, terus dari Arek Ronggolawe sendiri, Tuban, Lamongan juga, Rembang juga ikut datang, terima kasih. Dan ada pasukan dari A501. Joketmu enak banget, enco nangkunan joket ya. Zah. Lagu selanjutnya apa Bu? Ya. Bersama dengan Adela, lagu selanjutnya saya spesialkan untuk mempelai berdua. Yuk, mari. Weh, bojo ketikung. Hei, bojo ketikung rek. Aja ana sing tukang nikungi bojone kancane lho ya. Termasuk kau. Kau harus tidak boleh menikungi bojone kancane.